Pikir-pikir apa yang dipikir, rambut rontok dan lekas tua. Cari dicari apa yang dicari, ahai, yang penting sudah berusaha. Bukannya uang juga bukan harta, menjamin hidup bahagia. Pikir